Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan kemarin kita menyelesaikan satu pasal terkait dengan adabut tilawah. Kita masuk pasal berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala faslun, pasal. Wa yustahabbu tahsinul qiraati, sangat dianjurkan, kata beliau, ketika dia membaca Al-Quran dibaca dengan indah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Tidak berlebihan, tidak juga ada unsur takalluf. Wa idza lam yakun husnas sauti, kalau dia bukanlah orang yang indah suaranya, hasanahu mastata'a, dia tetap berusaha untuk memperindahnya sesuai dengan kadar kemampuan. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena dengan indahnya bacaan Al-Quran semakin membuat enak untuk didengarkan, barakallahu fikum, dan membuat dia semakin terpacu untuk membacanya. Demikian juga indahnya suara dalam membaca Al-Quran juga akan membuat orang lain, barakallahu fikum, yang mendengarkan terpengaruh. Nah, barakallahu fikum, untuk menyimak dan tertarik mendengarkannya, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang dikisahkan barakallahu fikum dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, beliau itu di halaman rumahnya ada seperti rumah kecil gitu, beliau biasa baca Al-Quran di situ. Nah, dan ketika beliau membaca, barakallahu fikum, sebagian orang-orang musyrikin yang melewati jalan tersebut terkesima, ya, barakallahu fikum, na'am, terpesona dengan bacaan Abu Bakar yang begitu indah, yang begitu menjiwai. Akhirnya semenjak saat itu kaum musyrikin melarang wanita-wanita mereka untuk melewati jalan itu. Nah, barakallahu fikum, khawatir nanti terfitnah, barakallahu fikum, tergoda. Nah, taib. Kemudian juga diceritakan oleh barakallahu fikum ustazuna Abu Abdullah As-Sidawi hafizahullahu taala wa ra'ah, Syekh Muqbil itu punya beberapa orang murid yang biasanya pada bulan Ramadan itu disebar ke desa-desa untuk menjadi imam pada saat salat tarawih. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika murid beliau ini memiliki suara yang indah, barakallahu fikum, tayyib, kemudian mengimami dengan speaker luar, nah, itu membuat warga sekitar itu pada keluar, ya. Nah, ma'ahsana hadza saut, betapa indah suara ini. Ini koriknya siapa ini? Oh, itu muridnya Syekh Muqbil. Nah, yang lagi berkunjung ke desa kita mengimami di masjid ini. Masya Allah. Rahimahullahu Syekh Muqbil. Nah, mereka pun mendoakan Syekh Muqbil, barakallahu fikum, gurunya dengan murid yang indah bacaannya. Barakallahu fikum, na'am. Nabi sendiri beliau pun menghasung umatnya untuk memperindah bacaan Quran. Nah, jadi yang dulu biasa nyanyi-nyanyi, ya, na'am, lagu K-pop, BTS, SBT, na'am, barakallahu fikum, atau Blackpink, Pink Black, na'am, barakallahu fikum, ya, lagu-lagu Korea, barakallahu fikum, atau lagu-lagu pop Indonesia, ya, na'am, Dewa 19, 19 Dewa, barakallahu fikum, ya, atau Onsela 7, na'am, barakallahu fikum, ya. Atau lagu-lagu apa itu? Ya, di masa-masa dia jahil, barakallahu fikum, maka gantilah kebiasaan menyanyi Anda dengan memperindah bacaan Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan memang demikian yang diajarkan oleh Islam. Ya. Cara kita bertaubat dari dosa-dosa kita di masa lalu. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan. Jadi yang dulu biasa nyanyi, atau bahkan dia termasuk anak band, dulu mantan vokalis, ya, dari sebuah band, atau barakallahu fikum, na'am, boy band, ya, na'am, barakallahu fikum, dance-nya bisa, nyanyinya bisa, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Kemudian dia mendapatkan hidayah, barakallahu fikum, gimana nih Ustaz? Ya, cara ana bertaubatnya tadi, barakallahu fikum, dengan cara barakallahu fikum diganti kebiasaan tadi dengan memperindah bacaan Al-Quran. Nah, ya, rekaman-rekaman yang dulu pernah diupload ya dihapus, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana dulu saya pernah cerita ya, ada seorang al-akh, barakallahu fikum, na'am, dia termasuk rapper ya, penyanyi rap yang cukup punya nama, barakallahu fikum, penyanyi-penyanyi rap yang kawakan itu termasuk teman-temannya dia. Nah, kayak Iwaka ya, nah, Iwaki, barakallahu fikum, itu kan termasuk penyanyi rap legend ya, kawakan, barakallahu fikum. Nah, itu temannya dia. Nah, bahkan dia sempat rekaman, dan rekamannya itu yang minta sama dia bukan orang dalam negeri ya, tapi orang Australia. Nah, karena melihat barakallahu fikum cukup berpotensi laku di pasaran. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi sudah sempat rekaman, direkam sama orang barat. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tinggal tunggu rilisnya saja, barakallahu fikum, rekaman dia itu tinggal nunggu meledaknya, barakallahu fikum, ya, dia ngaji salaf. Nah, tahu hukum musik, barakallahu fikum, ya, setelah itu dia langsung telepon temunya orang barat itu. Nah, Brother, yeah, I'm sorry so much. Nah, ya, saudaraku, saya minta maaf banyak sekali ini. Kenapa? Rekaman yang kemarin jangan disebarkan. Nah, ini gimana ini? Kita sudah habis biaya banyak untuk masalah rekaman ini. Pokoknya saya tidak mau tahu, itu jangan dirilis. Nah, ya tinggal dia urusan barakallahu fikum, ganti rugi atau semisal dengannya. Nah, enggak jadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang ya masih ngaji, insyaallah. Barakallahu fikum. Al-muhim. Kalau memang taubatnya serius ya. Jadi, kadang kan yang punya barakallahu fikum, ya, suara yang bagus, ya, biasanya sulit untuk mengubah itu. Nah, jadi diubah dengan bacaan Al-Qur'an. Diganti kebiasaannya tadi barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kata beliau, fa amma al-qira'atu bil alhan faqad karihaha as-salafu. Adapun membaca Al-Quran dengan lahan, maka dimakruhkan oleh salaf. Tayyib. Al-lahan fil qira'ah, al-lahan lughatan, al-han ini kan jamak dari lahnun. Lahnun al-han. Secara lughah, lahan bermakna al-khata wal-inhiraf wal mail anisawab. Al-lahan secara bahasa maknanya adalah al-khata, salah, wal inhiraf, melenceng, ya, naam, menyimpang, wal mail anisawab, wal mail anisawabi, dan menjauh. Nah, dari kebenaran. Itu makna lahan secara bahasa. Adapun makna lahan barakallahu fikum secara istilah, tayyib, khata'un yatra'u 'alal alfaz. Yaitu kesalahan yang muncul dari pelafatan. Ya. Jadi orang yang salah dalam melafatkan. Wahuwa nau'ani. Dan ada dua macam bentuk lahan dalam qira'atul Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama, lahnun jaliyun. Lahnun jaliyun. Barakallahu fikum. Yaitu kesalahan yang sangat jelas. Ya, sangat gamblang. Nah. Wahuwa khata'un yatra'u 'alal lafzi, khata'un yatra'u 'alal lafzi fayukhillu bi'urfil qira'ah wababnil kalimati. Sawa'un akhalla bil ma'na am lam yukhilla. Naam. Lahnun jali adalah kesalahan yang muncul dalam bacaan, sehingga dia merusak ya uruf kebiasaan bacaan itu atau bangunan dari bacaannya. Jadi lafadznya itu menjadi rusak gara-gara kesalahan tadi. Sama saja apakah dengan rusaknya lafadz itu merubah makna atau tidak. Nah, yang penting lafadznya menjadi rusak. Barakallahu fikum. Contoh Allahan jali barakallahu fikum adalah misal ibdalu harfin makana harfin. Nah, merubah satu huruf di tempat huruf yang lain. Seperti kalimat alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Yang sering terjadi kalau di dalam barakallahu fikum kebiasaan orang Indonesia, khususnya yang memiliki logat tanah Jawa, di mana huruf H menjadi K. Ya, alhamdulillah. Nah, ya. Dari H jadi Kaf. Itulah nun jali. Ya, nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nah. Nah, itu biasanya terjadi pada kiroahnya mbah-mbah. Ya, nah. Logat Jawanya itu susah untuk dilepaskan. Itulah nun jali. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Tayyib. Atau menambah huruf. Tidak mengganti huruf. Tapi menambah huruf. Ya. Nah. Latus alunna menjadi latus alunna. Ya. Yang tadinya lam takkid. Ya, kalian pasti akan ditanya. Kemudian karena salah bacaan, barakallahu fikum, jadinya la tus'alun. Kalian tidak akan ditanya. Berubah maknanya. Barakallahu fikum. Nah, itu diantara contoh lahnun jali, kesalahan bacaan Quran yang sangat jelas dan gamblang. Barakallahu fikum. Nah, iya. Merubah huruf atau menambah huruf. Nah, ada yang merubah makna, ada yang tidak merubah makna. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun hukumnya untuk lahnun jali barakallahu fikum dirinci. Tayyib. Idza hasala fi suratil Fatihati. Ya. Idza hasala fi suratil Fatihah. Kalau lahnan jali tadi terjadi pada surat Al-Fatihah. Naam. Imma ayyukhilla bil ma'na wa imma alla yukhilla. Ada dua kemungkinan. Imma ayukhilla bil ma'na. Bisa jadi kesalahannya dalam membaca merubah makna atau tidak merubah makna. Nah. Tayyib. Fa in akhalla bil ma'na yabtulus sholah bila khilafin. Ya. Fa'in akhalla bil ma'na yabtulus sholah bila khilafin. Kalau bacaan dia yang salah dari Al-Fatihah tadi merusak maknanya, maka batal. Ya. Karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Kalau dia bacanya merusak maknanya, oh ya berarti dia tidak terangkat baca Al-Fatihah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Alhamdu menjadi alkamdu, kira-kira berubah enggak maknanya? Berubah ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu bisa membatalkan sholat. Barakallahu fikum. Tanpa ada khilaf. Ya, kalau bacaan Fatihahnya tadi salah yang merubah makna dan kesalahannya kesalahan yang jali, maka sholatnya jadi batal, enggak sah. Wa illam yukhilla bil ma'na, wa illam yukhilla bil ma'na, tetapi bila tidak merusak makna, barakallahu fikum. Tayyib. Di situ ada khilaf, barakallahu fikum. Di situ ada khilaf. Tayyib wa was-shawab atau wal arjah, pendapat yang lebih kuat, annahu la yubtilus shalah. Annahu la yubtilus shalah, tidak membatalkan salatnya. Walakin ma'al ismi. Walakin ma'al ismi. Tetapi ada dosa di situ. Barakallahu fikum. Naam. Itu kalau terjadi pada surat Al-Fatihahnya. Naam. Amma fi ghairil fatihati. Amma fi ghairil fatihati. Adapun bila lahannya yang jali tadi terjadi pada selain Al-Fatihah, fala tabtulu bihi as-salah. Fala tabtulu bihi as-salah. Maka sholatnya tidak batal. Ya, kalau terjadi di selain Al-Fatihah. Sawa'un akhalla bil ma'na am lam yukhilla. Sawa'un akhalla bil ma'na am lam yukhilla. Sama saja bacaannya tadi merusak makna atau tidak. Karena memang bacaan surat pendek setelah Al-Fatihah itu sunnah hukumnya. Iya, seandainya ada orang tidak baca sekalipun tetap sah sholatnya. Sehingga kalau dia salah, ya tidak masalah. Barakallahu fikum. Naam. Illa idza kana muta'ammidan. Illa idza kana muta'ammidan. Kecuali kalau dia sengaja bacanya disalah-salahin. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Walakin idza kana muta'ammidan falahu al-ithm. Kecuali kalau dia membaca salahnya tadi dengan sengaja, maka dia mendapatkan dosa. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu lahnun jali. Yang kedua dari bentuk lahan adalah lahnun khafi. Lahnun khafi. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi terkait dengan lahnun jali. Adapun yang kedua, lahnun khafi. Kesalahan bacaan yang khafi, yang samar. Maknanya adalah khata'un yatra'u alal alfaz. Kesalahan yang muncul pada pelafatan. Fayukhillu bil'urfi wala yukhillu bil'mabni. Naam. Sawa'un akhalla bil ma'na am lam yukhil. Barakallahu fikum. Yaitu kesalahan yang muncul pada pelafatan merubah huruf bacaan tadi tetapi tidak merubah bangunan huruf-hurufnya. Nah, sama saja merubah mana atau tidak. Barakallahu fikum. Tayyib. Di antara contoh lah nun khafi adalah tarkul idgham fi makanihi. Ya. Tidak melakukan idgham pada tempatnya. Atau izhar. Ya. Jadi yang harusnya dia dengungkan, tidak dia dengungkan. Yang harusnya bacaannya jelas, ya. Tidak dia baca jelas. Barakallahu fikum. Naam. Yang harusnya ikhfa, tidak dia lakukan. Nah, itu masuk dalam lahnun khafi. Barakallahu fikum. Nah, atau mat, ya, panjang pendeknya. Yang harus 6 harokat lebih jadi 8, 9, atau 10. Nah, barakallahu fikum. Itu biasanya terjadi bagi para pemula-pemula yang memang ya pengennya sih melagukan ya, mendendangkan bacaan Qur'annya tadi, tapi karena ya tadi dia mantan anak band, jadi barakallahu fikum senandung Qur'annya itu ya dicocok-cocokkan dengan lagu-lagu yang dulu pernah dia hafalkan ya. Nah, cocokkan dengan lagunya Roma Irama gitu ya, barakallahu fikum. Na'am. Akhirnya tadi panjang pendeknya ngawur ya. Idghamnya juga, ikhfa-nya juga, barakallahu fikum. Nah. Karena dia lebih fokus pada nada. Tapi tidak fokus dengan aturan-aturan tajwid dalam membaca Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah. Adapun hukum, barakallahu fikum, lahnun khafi sebagian para ulama mengatakan inna lahnal khafi la ta'thira lahu 'alal ma'na. Inna lahnal khafi la ta'thira lahu 'alal ma'na. Lahnun khafi ini tidaklah punya pengaruh terhadap makna dari ayat. Naam. Wasummiya khafiyan, dinamakan dia itu khafi li'anna ma'rifatahu mukhtasatun bi'ulama'il qira'ah duna ghairihim. Dinamakan khafi karena pengetahuan tentang kesalahannya itu hanya terkhusus bagi para ulama-ulama qiraah dan tidak yang lainnya. Artinya orang-orang yang mengerti ilmu tajwid lah, yang paham. Barakallahu fikum. Naam. Wah, ini salah ini bacaannya. Barakallahu fikum. Naam. Adapun yang tidak mengerti, barakallahu fikum, ya dikira bagus-bagus saja. Apalagi dia bisa melakukannya dengan sangat apik, ya, dengan sangat elok, barakallahu fikum. Naam. Tapi bagi yang paham ilmu tajwid, wah ini ngawur ini bacanya ya. Naam. Matnya terlalu panjang, gunahnya harusnya tidak segitu, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab itu seputar al-lahan. Ya. Dan salaf barakallahu fikum tidak menyukai bacaan Al-Quran dengan lahan. Nah. Ya, kenapa digandingkan dengan husnus saud? Ya tadi diantaranya karena sebagian kaum muslimin karena saking antusiasnya ingin melagukan, ingin memperindah bacaannya, akhirnya terjatuh padalah lahan. Ya, nah karena dia tadi tidak fokus kepada tajwidnya, tapi fokus dengan apa? Nada. Ya, nah akhirnya bacaannya barakallahu fikum terjadi lahan. Ada yang jali, ada yang khafi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yustahabbu al-israr bil qira'ah. Kata beliau dianjurkan untuk al-israr, membaca Al-Qur'an dengan lirih. Ya. Tidak dibaca dengan keras, tapi dengan lirih, dengan pelan. Waqad jaa'a fil hadis, dan telah datang di dalam hadis fadlul qira'ah as-sirri 'ala qira'atil 'alaniyah ka fadli shadaqati sirri 'ala shadaqatil 'alaniyati. Sebagaimana datang dalam hadis, keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an dengan sir, dengan pelan, dibandingkan dengan orang yang membaca Al-Quran dengan keras, seperti keutamaan orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dibandingkan dengan orang yang bersedekah secara terang-terangan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Lafaz yang jelas, barakallahu fikum, yang datang dari Nabi, dalam riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi dari sahabat Uqbah bin Amir, redaksinya agak sedikit berbeda dari yang beliau sebutkan, yaitu al-jahiru bil-Qur'ani kal-jahiri bis-sadaqati wal-musirru bil-Qur'ani kal-musirri bis-sadaqati. Nah, orang yang mengeraskan bacaan Qur'annya seperti orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Orang yang membaca pelan Al-Qur'an seperti orang yang sembunyi-sembunyi dalam bersedekah. Nah, barakallahu fikum. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, kata beliau, makna hadzal hadis, adapun makna hadis ini, annalladzi yusirru biqira'atil Qur'an afdal minalladhi yujhiru biqira'atil Qur'an. Nah, makna hadis ini adalah orang yang memelankan bacaan Qur'annya itu lebih afdal daripada orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Li'anna sadaqata sirri afdal inda ahlil ilmi min sadaqatil alaniyati. Li'anna sadaqata sirri, karena sedekah sembunyi-sembunyi, diam-diam, afdal inda ahlil ilmi, itu lebih utama menurut orang-orang berilmu, min sadaqatil alaniyah, dibandingkan bersedekah secara terang-terangan. Barakallahu fikum. Ya, lebih utama. Wa innama ma'na hadha inda ahlil ilmi. Wa innama ma'na hadha inda ahlil ilmi. Adapun makna hal tersebut menurut ahli ilm adalah, kenapa lebih diutamakan membacanya dengan sir? Likai ya'mana ar-rajulu minal ujubi. Likai ya'mana ar-rajulu minal ujubi. Agar orang yang membaca tadi aman dari munculnya rasa ujub. Nah. Apalagi kalau suaranya bagus, ya. Nah. Khawatir tiba-tiba muncul rasa ujub. Barakallahu fikum. Li'anna alladhi yusirru bil amal. Karena orang yang merahasiakan amalannya, la yukhafu alaihi al-ujubu. Tidak dikhawatirkan pada dia rasa ujub. Naam. Ma yukhafu alaihi minal alaniyah. Ma yukhafu alaihi minal alaniyah. Dibandingkan orang yang terang-terangan dalam beramal. Itu lebih dikhawatirkan untuk ujub. Naam. Al-muhim. Barakallahu fikum. Apalagi barakallahu fikum dia membaca Al-Qur'an, ya. Di mana di sekitarnya masih ada orang-orang yang melakukan sholat, ya. Nah, maka bacalah Qur'an tadi dengan lirih. Karena khawatir akan mengganggu saudara-saudara kita yang sholat. Barakallahu fikum. Nah. Illa annahu yambaghi ayyusmi'a nafsahu. Akan tetapi, kata beliau, walaupun dibaca dengan pelan, sudah seharusnya dia memperdengarkan suara itu paling tidak untuk dirinya sendiri. Jadi enggak dibaca dalam hati. Baca, paling tidak dia sendiri bisa dengar. Nah, sudah. Itu yang dimaksud dengan qira'atus sir. Dia memperdengarkan bacaannya tadi cukup untuk dirinya sendiri. Nah, paham ya? Juga diperhatikan, misal barakallahu fikum bacanya disakan, ya, barakallahu fikum. Nah, ada teman-teman yang lagi istirahat, nah, jangan nanti teriak-teriak bacanya keras-keras. Pada teman lagi ada yang istirahat, ada yang mungkin tidak enak badan. Ya, sehingga dia tidak bisa tidur dengan nyaman. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk ya, tidak pas. Barakallahu fikum. Nah, dulu tuh sempat pada zaman kita itu udah mau berantem itu. Nah, gara-gara tadi, ya. Yang satu baca Quran keras-keras, ya. Yang satu tadi lagi mau istirahat tidur. Nah, dua-duanya anak Sumatera lagi, ya kan. Wah, tahu sendiri orang Sumatera, ya. Nah, darah tinggi semua, pelotot-pelototan, ya. Nah, uratnya keluar semua. Wah, ya. Padahal itu bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Nah, bulan Ramadan mendekati salat subuh. Barakallahu fikum. Nah, mau berantem. Baik, Allah musta'an wa la tiklan. Itu jangan sampai terjadi. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau, wala ba'sa bil jahri fi ba'dil awqat. Tetapi tidak mengapa membaca Al-Qur'an dengan keras pada sebagian waktu. Nah, limaksudin sahihin, ketika ada maksud yang benar. Imma litajwidil hifzi, yang pertama untuk memperbaiki hafalannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Entah dia ketika setor ke temannya, nanti mau setor ke ustadznya, ya. Nah, ya cek dulu dengan temannya. Satu kamar nih, anak mau setoran habis ini, cuma antum cek. Nah, sehingga dia baca agak keras, ya, yang mendengar dia dan temannya. Au liyusrifa an nafsihi al-kasal wan-naum. Atau dia membaca keras untuk menghilangkan dari dirinya rasa malas dan tidur. Sudah mulai loyo gitu ya, barakallahu fikum. Naam. Mau ngantuk ini, dah mau tidur, barakallahu fikum, padahal target masih belum tercapai, baru 50% ya. Naam. Target dia 2 juz, baru 1 juz sudah gitu ya. Nah, bacanya pelan-pelan ngantuk ini. Nah, akhirnya dia kencangkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi tadi dengan melihat kondisi, barakallahu fikum. Nah, au liyuqidha al-wasnan. Atau dia membaca dengan keras untuk membangunkan wasnan. Nah, wasnan minal wasnah. Maknanya adalah awalun naum awun nu'as. Ya. Wasnan itu dari kata wasnah yang artinya awal dari tidur, atau lebih dekatnya adalah ngantuk. Nah, ya, untuk menghilangkan rasa ngantuknya. Barakallahu fikum. Nah, jadi dia baca dengan keras, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga perlu diperhatikan ya. Nah, baca Quran keras apa diri. Nah, dilihat situasi dan kondisi. Fa amma hukmul qiraati fis shalah wa miqdaru ma yaqra'u fi salatil fardi wa maudhi'ul jahri wal israri fadzalika ma'rufun masyhurun fi kutubil fikhi. Adapun membaca atau hukum membaca Al-Qur'an di dalam salat, atau kadar ya bacaan di dalam salat fardu, atau di mana pembacaan secara keras dan lirih. Nah, terkait dengan perkara-perkara tadi, kata beliau rinciannya itu telah diketahui dan masyhur di dalam kitab-kitab fikih. Jadi dibahasnya di dalam kitab-kitab fikih. Nah, kata beliau selanjutnya, mangkana indahu mushafun. Orang yang punya mushaf, yang bagilahu ayyakra'a fihi kulla yaumin ayatin yasiratan li'alla yakuna mahjura. Orang yang punya mushaf, maka sudah seharusnya bagi dia untuk membaca mushaf tadi setiap hari, ya, beberapa ayat Al-Quran. Nah, pokoknya harus baca. Barakallahu fikum. Nah, agar Quran tadi tidak mahjur, ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, kalau masih nyantri mungkin masih bisa, tapi yang sudah berkeluarga ini terkadang barakallahu fikum luput dari faedah yang satu ini atau amalan yang satu ini. Nah, dalam satu hari mungkin enggak ada dia pegang mushaf. Nah, itu termasuk tindakan menghajar Al-Qur'an. Jadi kata beliau, yang punya mushaf ya paling tidak dalam satu hari itu dia baca Quran, entah satu lembar, dua lembar, tiga lembar, atau setengah lembar, atau seperempat lembar, paling tidak dia baca mushafnya. Barakallahu fik. Jangan dia tinggalkan sama sekali. Naam. Wa yambaghi litalil Qur'an al-azim ayyanzura kaifa latafullah ta'ala bi khalqihi fi isali ma'ani kalamihi ila afhamihim. Sudah seharusnya bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Azim, dia melihat bagaimana kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk ciptaannya. Ketika Allah mengirimkan makna-makna ucapannya kepada pemahaman-pemahaman mereka. Nah. Tayyib. Itu sebuah barakallahu fikum bentuk ya penghargaan dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada anak manusia. Allah perkenankan anak manusia mendengarkan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa ayya'lama anna ma yaqra'uhu laisa min kalamil bashar. Dan hendaknya dia mengetahui apa yang dia baca itu bukanlah ucapan manusia. Barakallahu fikum. Naam. Bagi yang mengerti dan memahami bahasa Arab, mereka akan tahu bahwa Quran itu bukanlah ucapan manusia. Mahadza qaulul bashar. Naam. Seperti ucapannya Al-Mughirah bin Walid. Barakallahu fikum. Ketika dia pertama kali mendengarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, itu tanggapan dia. Mahadza qaulul bashar. Ya. Ini bukan ucapan manusia. Dan dia mengatakan, aku sangat paham tentang syair-syair bangsa Arab. Aku juga sangat paham tentang mantra-mantra sihir para dukun. Dan ini jauh di atas itu semua. Ya. Nah. Tayyib. Ini bukanlah mantra sihir. Ini juga bukanlah syair-syair para bujangga Arab. Nah. Ini melampaui itu semua. Mahadza qaulul bashar. Ini bukan ucapan manusia. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Dan itu diantara mukjizatnya Al-Quran. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Makanya tidak ada satupun ahli-ahli syair yang bisa menandingi barakallahu fikum na'am Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi bukan hanya sekedar menyusun kata, hanya mengepas-ngepaskan saja barakallahu fikum na'am. Enggak. Tapi barakallahu fikum lafaz-lafaz Al-Qur'an itu memperhitungkan dari segala sisi. Ya, pemilihan kalimat, kemudian pemilihan saja, kemudian dari sisi kandungan makna, itu semua tersusun satu dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau otaknya manusia, ya anggaplah mereka buat komputer atau alat teknologi yang pandai merangkai kata, itu ketika disuruh untuk barakallahu fikum menandingi ayat Al-Quran bisa error itu komputernya. Nah, jadi bukan permasalahan lafaz ya barakallahu fikum meletakkan kalimat, enggak. Jadi itu kompleks. Ya. Nah, kenapa dipilih lafaz ini bukan lafaz yang lain? Barakallahu itu sudah ya barakallahu fikum terpilih dengan yang terbaik barakallahu fikum. Nah, tayyib. Intinya yang mereka memang mengerti bahasa Arab, barakallahu fikum, yang mengerti tafsir, mereka akan tahu, emang kalau manusia enggak mungkin nyusun kalimat seperti itu. Enggak mungkin terpikir. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Belum lagi tadi Al-Qur'an itu punya pengaruh secara batin. Ya, pengaruh secara mental, barakallahu fikum, na'am. Kejiwaan seseorang. Nah, mendengarnya itu bikin ya jiwa seseorang itu merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, barakallahu fikum. Ya, seperti kasusnya Umar. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ketika mendengarkan pertama kali ayat Al-Qur'an, barakallahu fikum, itu langsung ya tersentuh hatinya. Begitu juga sebagian para sahabat yang lain ketika mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'an, langsung dia mengatakan seolah-olah hatiku ini dibuah terbang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Makanya kaum musyrikin juga mewanti-wanti bagi para barakallahu fikum anak-anak dan kaum wanita untuk kalau Muhammad baca Quran jangan deket-deket. Nah, nanti bisa kena ya. Kena pengaruh. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa ayastahdira azamatal mutakallim subhanahu wa yatadabbara kalamahu. Dan hendaknya dia menghadirkan di dalam hatinya keagungan zat yang berbicara dengan Al-Quran tadi, yaitu Allah. Dan dia mentadaburi ucapan-ucapannya. Fa'inna tadabbura huwal maksudu minal qira'ah. Karena mentadaburi Al-Quran adalah maksud dari kita membacanya. Wa illam yahsul at-tadabbur illa bitirdat atau bitardadil ayah fal yuraddidha, kata beliau. Kalau dia tidak bisa mencapai tadabbur melainkan harus diulang-ulangi, maka dia ulang-ulangi. Ya, nah, kok ayat yang ini belum paham ya, belum menyentuh ke dalam hati. Dia ulangi lagi. Nah, faqat ruwiya atau faqat rawa Abu Dzarrin radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qama lailatan bi ayatin yuraddiduha. Abu Dzar radhiyallahu an pernah meriwayatkan dari Nabi, beliau pernah melakukan salat malam dan beliau mengulang-ulangi bacaan ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduka, in tu'idhhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nah, diulang-ulangi sama Nabi. Kalau engkau mengazab mereka, maka mereka itu adalah hamba-hambamu. Nah, barakallahu fikum. Wa qama Tamim Ad-Dari, contoh yang lain adalah sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an bi ayatin wa hiya qauluhu ta'ala am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Barakallahu fikum. Sahabat Tamim Ad-Dari ketika membaca ayat ini juga sama diulang-ulangi. Barakallahu fikum. Wa kadzalika qama biha Ar-Rabi' ibnu Husaim rahimahullah lailatan. Demikian juga Rabi', seorang ulama salaf bin Husaim, juga berdiri membaca ayat ini dan diulang-ulangi. Barakallahu fikum. Naam. Jadi tidak mengapa ketika seorang itu mengulang-ulangi bacaannya di dalam sholat, ya, entah dia sebagai seorang imam atau sholat sendirian. Nah, ada satu bacaan yang dia ulang-ulangi. Barakallahu fikum. Na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Gimana cara menghafal Al-Qur'an dengan mudah? Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kuncinya adalah barakallahu fikum at-tikrar. Ya. Ya, sering diulang-ulangi. Naam. Kaidah yang disebutkan oleh mereka para ulama, kullama takarrara takarrara. Ya. Yang pertama pakai kaf, yang kedua pakai kaf. Kullama takarroro, ketika sesuatu itu terus menerus diulang-ulangi, takarroro, wakor. Ya, dia akan menghujam ke dalam hati. Paham? Itu saja coba. Itu secara teknis. Ya, nah, tinggal antum manajemen saja, tinggal bagaimana cara mengaturnya. Enggak hafal satu kali ya dua kali, enggak dua kali, tiga kali, enggak tiga kali, empat kali, enggak empat, lima kali, enggak lima, sepuluh kali. Nah, pokoknya sampai nyantol. Itu aja resepnya itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, tapi tinggal kita mengatur, memanajemen itu bagaimana ya caranya. Barakallahu fikum. Nah, itu kalau terkait dengan teknis ya. Nah, masing-masing guru ya punya metode sendiri, tapi intinya tuh di situ. Ya. Nah, ketika sesuatu itu kita lakukan berulang-ulang, barakallahu fikum, lama-lama nyantol. Apalagi Al-Qur'an. Ya. Nah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Quran itu sebenarnya lebih mudah untuk dihafalkan. Nah, sebagian ada yang pakai cara teknis-teknis, barakallahu fikum, menghafalkan letak ya, menghafalkan kalimat-kalimat. Nah, tapi intinya itu di situ. Ya. Pengulangan. Nah, itu kalau secara teknis. Kalau secara barakallahu fikum tayyib, secara mental ya tadi dengan doa barakallahu fikum, kemudian dengan puasa ya, dengan sholat, nah amal ibadah barakallahu fikum, itu juga akan mempermudah Al-Qur'an itu bisa kita hafalkan, meninggalkan dosa. Nah, itu kalau secara mental. Wallahu ta'ala lebih suwab. Ustaz, mohon penjelasan tentang tata cara sholat yang benar, karena di kalangan santri masih banyak yang berbeda. Saat hendak sujud, mana yang duluan menyentuh lantai, kaki dulu atau tangan dulu? Nah, terkait dengan mana yang dahulu turun, itu ada khilaf memang di kalangan para ulama barakallahu fikum, tentang mana yang lebih dahulu dia turunkan, tangan atau lutut. Nah, itu semua sebenarnya yang menjadi dalil mereka ya satu hadis tentang larangan menderum seperti menderumnya onta. Ya, nah, barakallahu fikum. Nah, hanya saja mereka berbeda penafsiran. Onta itu kalau menderum mendahulukan yang mana? Kaki yang depan atau yang belakang? Hah? Yang mana? Kalau onta itu turun, depan dulu atau belakang dulu? Iya. Nah, itu mereka berbeda pandangan. Ada yang mengatakan barakallahu fikum, depan itu tangan, belakang itu kaki. Ada yang mengatakan enggak, kalau onta di belakang. Ya. Nah, jadinya berbeda. Barakallahu fikum. Nah, jadi ya dalam masalah ini barakallahu fikum al-amru wasi'. Ya. Nah, jadi tidak begitu bermasalah ketika ada teman-teman yang mungkin lebih memilih mendahulukan lututnya ketika sujud atau mendahulukan tangannya. Nah, itu masih dalam taraf toleransi ya. Nah, tidak masalah. Kecuali kalau ada yang sujud kepalanya duluan, jeblak gitu ya. Nah, ini baru pemahaman dari mana ini ya. Nah, itu sudah lebih meniru onta, sudah bukan onta lagi yang ditiru kalau kepala duluan itu ya. Barakallahu fikum. Nah, baru aneh, itu baru ditanbih ya. Nah, ente kok kepala duluan ya sujudnya. Nah, lompat dia barakallahu fikum. Nah, berarti ada masalah di situ. Nah, untuk detail ya, insyaallah dibahas di kitab-kitab fikih di kelas khusus insyaallah. Ada perbedaan nuskhah ya. Tadi di nuskhah Anna Robi bin Husaim, di nuskhah tertulis Husaim. Oh iya, ya, yang benar Ar-Robi ibnu Husaim. Nah, mana yang salah baca berarti? Jazakallah khair. Ya, yang benar Ar-Robi ibnu Husaim. Ahsanta, barakallahu fiik. Apakah benar Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, dan juga bahwa Dzulqarnain bentengnya sudah ditemukan? Wallahu ta'ala alam, mana belum pernah menemukan kalam beliau. Tapi yang jelas dalam hadis, Ya'juj dan Ma'juj tidak akan bisa keluar sampai waktu yang Allah izinkan. Nah, mereka hanya berhasil menjebol benteng itu segini saja. Ya, nah, tiap hari ya begitu. Ketika mereka menjebol segini, sudah sore ya, besok lagi lanjut. Ya, nah, sama Allah dibalikin lagi. Besok lagi jebol segitu ya, balik lagi. Nah, sampai hari di mana Allah mengizinkan. Dan memang saya pernah baca beberapa raja-raja, kalau nggak salah dari Khilafah Abbasiyah, itu mereka membuat tim ekspedisi untuk mencari benteng Ya'juj dan Ma'juj. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dan ada yang mengatakan mereka menemukannya, tapi setelah itu ekspedisi itu hilang secara misterius. Wah, ya. Naam. Enggak tahu, mereka dilupakan tempatnya. Naam. Jadi ada yang selamat satu, tapi dia lupa. Kayak hilang ingatan, ya. Naam. Barakallahu fikum. Dia hanya bisa memberikan isyarat kalau pasukan ekspedisi itu menemukan, tapi setelah itu dia lupa di mana pastinya benteng Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, barakallahu fikum. Apa hukum membeli misteri box? Anda boleh, barakallahu fikum ya. Nah, karena seperti baik habal habalah, sehingga saya membeli sesuatu yang tidak jelas, barakallahu fikum. Nah, nominalnya, barangnya apa. Nah, bisa jadi dia untung, bisa jadi dia rugi. Seperti judi lah. Nah, enggak boleh. Bagaimana jika ada orang yang memiliki Al-Quran, tapi tidak dibaca menggunakan Al-Quran, namun dibaca menggunakan hafalan? Apakah hal itu boleh? Nah, barakallahu fikum. Al-muhim intinya dia dalam satu hari itu, barakallahu fikum, membaca Al-Quran. Nah, andaikan dia bisa untuk memegang mushafnya, itu lebih utama. Ya, nah, membacanya dengan memegang mushaf itu lebih utama, agar Quran yang ada di rumah, mushafnya itu tidak menganggur. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naftahi bil qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.